mengecewakanmu. Bahagia ku cari, tak ku dapatkan. Ku ingat harga yang terbayar untukku. Tak percuma semua derita yang kau terima. Gunung dan lembah telah ku jalani, sebab cinta kasihnya hari ini ku ada. Yang terbaik bagimu. beri kemuliaan yang lebih meriah lagi bagi Allah. Oh, haleluya.